Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وَمَنْ اِهْتَدَى بِسُنَّتِهِ وَسَارَ عَلَى نَهْجِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ مَعَشَرَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمْ اللَّهُ. Mari kita senantiasa dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus memuji dan menyanjung Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai anugerah dan kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa melakukan berbagai amal saleh dan amal ketaatan, dan kita memohon semoga amal saleh yang kita lakukan tersebut, termasuk apa yang kita lakukan sekarang ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilipat gandakan pahalanya di sisinya nanti. Ahibati fillah a'azzakumullah, sungguh Islam adalah nikmat yang sangat besar, yang dengan Islam menjadikan di antara kita itu seperti saudara, bahkan seperti jasad yang satu, seperti satu tubuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, permisalan orang-orang yang beriman terkait dengan tawadihim, saling mencintainya mereka, watarahumihim, dan saling menyayanginya mereka, wata'atufihim, dan saling perhatian serta simpati mereka, masalul jasad, seperti satu tubuh. Kemudian Nabi mengatakan, idhastaka minhu udwun, jika salah satu anggota tubuh itu merasakan sakit, tada'a, maka akan saling mengajak dan menyeru, tada'a lahu sa'irul jasadi bisahari wal humma, maka seluruh tubuh yang lain itu akan diajak turut merasakan, yaitu dengan merasakan sahar, tidak bisa tidur, bergadang, dan demam. Ahibati fila azzakumullah. Permisalan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini sungguh permisalan yang sangat bagus, yang memudahkan seorang yang beriman untuk bagaimana berusaha mempraktekkan dan menerapkan. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mempermisalkan orang yang beriman, bukan orang lain. Maka ini juga isyarat bahwasanya apa yang ada dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di sini itu tergantung dengan tingkat keimanan seseorang. Semakin seseorang itu keimanannya bagus, keimanannya tinggi, kuat, maka apa yang disebutkan di dalam hadis ini juga menguat dan membagus. Dia akan semakin cinta kepada sesama, dia akan semakin sayang terhadap sesama muslim, dia akan semakin simpati, perhatian terhadap sesama muslim. Tanda dan alamat buat kita semuanya. Apakah ya perhatian kita kepada sesama muslim itu seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di sini, ya, seperti satu tubuh ataukah tidak? Ahibati fila azzakumullah, kita lihat satu persatu apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam permisalan ini. Beliau tadi mempermisalkan ya seorang mukmin dengan mukmin yang lain seperti satu jasad. Itu pertama dalam masalah tawad. Kata para ulama ya, sesuatu perbuatan atau sikap yang menimbulkan mawaddah, menimbulkan kasih sayang, menimbulkan saling cinta. Maksudnya orang mukmin, orang yang beriman, dia akan melakukan berbagai upaya, melakukan berbagai perkara untuk memperbesar kecintaan dia terhadap seorang muslim. Karena Nabi permisalkan dalam masalah kecintaan ini seperti satu tubuh. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang lainnya, hadis yang sering juga kita dengar, ya, yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian, kata para ulama, tidak beriman di sini maksudnya adalah tidak sempurna keimanannya, bukan kemudian kafir ya. Kata Nabi, tidak beriman maksudnya adalah tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hingga ya dia mencintai kepada saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Nah, kita juga ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya, wallazi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kata Nabi ya, la tu'minu la tadkhulul jannah hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk ke dalam surga hingga kalian itu beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan beriman, maksudnya tidak akan sempurna keimanannya, hingga kalian itu saling mencintai. Kemudian Nabi SAW menyebutkan perkara yang menjadikan saling cinta. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum bainakum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu? Jika kalian lakukan, maka itu akan menjadikan kalian saling cinta. Nabi kemudian mengatakan, afshus salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Ahibati filha azzakumullah. Menyebarkan salam ini bukan hanya sekedar dalam lisan. Bukan hanya sekedar mengucapkan assalamualaikum ketika bertemu dengan saudaranya. Iya, ini pertama. Itu baru langkah pertama. Tapi bukan hanya itu yang dimaksudkan. Kita perlu memahami, dan ini yang barangkali sering saya ingatkan terkait juga apa kepada diri saya pribadi juga. Terkait dengan zikir, doa, atau apapun itu yang disyariatkan berupa ucapan. Yang ada di dalam syariat ini itu bukan sekedar ucapan lisan. Tetapi adalah maksudnya bagaimana seorang itu ya dengan lesannya mengucapkan contoh tadi salam, maka perbuatannya pun mewujudkan apa yang ditunjukkan oleh yang telah diucapkan oleh lesannya. Ketika dia mengatakan assalamualaikum kepada saudaranya, semoga keselamatan untuk engkau, untuk kalian. Mendoakan kebaikan, mendoakan keselamatan untuk saudara-saudara kita. Maka ini pun harus kita wujudkan dalam perbuatan kita. Jangan sampai lesan kita mengucapkan salam, mendoakan keselamatan untuk saudara kita, tetapi justru setelah itu kita mencelakai dia. Ya tidak selaras antara lesan dengan perbuatan. Mencelakai itu macam-macam. Di antaranya adalah mencelakai dengan lisan. Kita ingat juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik yaitu seorang muslim yang apabila orang-orang muslim yang lainnya yang di sekitarnya itu selamat dari lesannya, yaitu selamat dari gangguan lesannya dan selamat dari gangguan tangannya, gangguan perbuatannya. Ini harus diwujudkan. Bukan hanya sekedar mendoakan assalamualaikum, tetapi kemudian lesannya menyakiti, lesannya mengganggu. Apalagi perbuatannya, tindak tanduknya juga membuat sakit. Tidak selaras. Tidak ada gunanya apa yang diucapkan. Jadi yang dibimbing oleh syariat ketika syariat itu membimbing kita itu mengucapkan doa-doa tertentu. Entah itu doa untuk kita sendiri atau doa itu untuk saudara kita. Itu bukan hanya sebatas di lisan. Tetapi harus dipahami maknanya. Kemudian diterapkan di dalam kehidupan. Contoh yang lain misalkan. Ya. Misalkan doa ketika seseorang, doa apa saja, banyak doa kan. Misalkan doa keluar masjid. ketika seorang keluar masjid, disyariatkan berdoa untuk meminta fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengucapkan sholawat, ya. Allahumma ftahli abwaba fadlik. Atau min fadlik. Ya Allah, bukalah pintu, ya, dari keutamaan-Mu, yaitu pintu-pintu rezeki. Di sini, ya, ini kan doa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan apa? Di antaranya adalah menunjukkan butuhnya kita terhadap pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa taala, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dalam mencari rezeki. Maksudnya, ya, tidak mengandalkan pada kemampuan dia, dia sebagai orang yang cerdas, ya, tidak mengandalkan terkait dengan kemahiran dia, tidak mengandalkan terkait dengan barangkali ijazah yang sudah dia dapatkan, sudah dapat S2 atau S3. Menyandarkan rizkinya kepada kemampuannya. Nah, tidak seperti Qarun. Ketika menyandarkan rizki yang dia dapatkan itu kepada ilmu yang dia miliki. Innama utitu ala ilmin indi, kata dia. Tidaklah aku mendapatkan yang seperti ini, yaitu harta yang begitu banyak itu, kecuali karena ilmu yang aku miliki, kata dia. Karena memang sebagaimana disebutkan dalam riwayat, Qarun ini memiliki kemahiran, kecakapan dalam berbagai bidang. Pertanian, perkebunan, perikanan, sinaah produksi. Sehingga berbagai usaha yang dia geluti itu semuanya menghasilkan hasil yang banyak semuanya. Sehingga tadi merasa bahwasanya apa yang dia dapatkan itu dari ilmunya yang dia miliki. Maksudnya di sini, seorang ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala fadl, di antaranya adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka harus dimunculkan di dalam perasaannya bahwasanya rezeki, semua rezeki yang dia dapatkan ketika dia mencari dengan bekerja dan semisalnya, itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maksudnya ketika dia mendapatkan rezeki, dia menyadari bahwa itulah di antara yang Allah berikan dengan sebab di antaranya adalah doa tadi. Ya. Allahumma ftahli abwaba fadlik. Kan sudah minta. Bukan kemudian tadi merasa bahwasanya itu adalah hasil dari jerih payahnya sendiri, kemudian lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ini mengisyaratkan bahwasanya dia merasa butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Merasa butuh pertolongan Allah dalam mencari rezekinya itu. Ya. Tidak mengandalkan kemampuannya diri tadi. Ya. Dan seterusnya. Juga doa-doa yang lain, ya, yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan dalam berbagai hal, entah itu doa untuk kita sendiri atau doa untuk saudara kita. Contohnya salam tadi. Tayyib, kembali kepada permasalahan kita, ahibati fila azzakumullah, bahwasannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan seorang mukmin dengan orang mukmin yang lainnya itu harusnya saling mencintai, harus mengupayakan, melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan saling cinta di antara sesama. Berarti harus menghindari berbagai hal yang menimbulkan kebencian satu dengan yang lainnya. Nah. Tayyib barakallahu fikum. Karena diumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini antara mukmin yang satu dengan yang lainnya dalam masalah kecintaan itu seperti satu jasad. Ya. Tidak kemudian mengganggu dan menyakiti yang lainnya. Tidak mungkin, ya. Kemudian satu jasad tangan menyakiti kaki, menyakiti mata, menyakiti tubuh. Ya. Tidak sewajarnya seperti itu. Nah. Tetapi justru ketika salah satunya terasa sakit, yang lainnya pun ikut merasakan sakit. Menunjukkan ya, empati. Ya. Ikut merasakan apa yang dirasakan oleh saudaranya. Kesulitan yang dirasakan oleh saudaranya, dia pun turut merasakan itu. Sehingga berusaha untuk mengentaskan ya, dan membereskan dari kesusahan yang dihadapi oleh saudaranya. Naam barakallahu fikum. Kemudian ahibati fila azzakumullah, yang diserupakan oleh Nabi SAW ya, antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lain seperti satu jasad dalam hal tarahum, saling menyayangi. Ya. Saling menyayangi. Ya. Kita tahu ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man la yarham la yurham." Ya. Siapa yang dia tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Kita juga mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama." Sayangilah apa saja yang ada di permukaan bumi, niscaya akan menyayangi engkau Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit. Saling menyayangi. Nah. Sehingga ahibati fillah a'azzakumullah ya. Kasih sayang dengan sesama, khususnya seorang muslim sesama muslim, ini yang kemudian mewujudkan ya, langkah yang ketiga, yaitu ta'atuf. Ya. Sebagaimana tadi sabda Nabi, diumpamakan antara seorang mukmin dengan mukmin yang lain, itu seperti satu jasad dalam ta'atuf. Ya. Yaitu sebutkan oleh para ulama, maknanya adalah ta'awun. Saling bantu, saling tolong. Ya. Memberikan perhatian kepada sesama. Ahibati fillah a'azzakumullah. Perkara ta'awun. Ya. Sesuatu yang tidak asing bagi kita. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Ya, kita diperintahkan untuk ta'awun, tapi jangan sembarang ta'awun. Ya. Yang diperintahkan, yang disyariatkan adalah ta'awun dalam bir wa taqwa. Nah. Dan ahibati fila azzakumullah, ya, bukan untuk memperbagus hubungan, tetapi kemudian ta'awun dalam ismi wal udwan. Alasannya kan ya biar hubungannya terbagus lah. Dia melakukan sebuah kejahatan, sebuah amalan yang tidak benar. Ya supaya hubungannya baik, ya ikut bantulah. Ya tidak. Nah. Maksud untuk membuat hubungan yang baik dengan sesama. Mewujudkan hubungan yang baik dengan sesama, dengan saling bantu, itu tidak secara mutlak. Tetapi saling bantu dalam birri wa taqwa. Dalam perbuatan baik dan ketakwaan. Tidak semua hal. Sehingga ahibati fila azzakumullah. Ya, ta'awun ini ya, perlu berarti dari sini perlu fikih. Ya, perlu pemahaman. Perlu ilmu untuk membedakan mana, kapan dia akan membantu dan kapan tidak. Kapan dia memberikan pertolongan, perhatian, dan kapan tidak. Maknanya ketika seorang ya, sesama muslim itu melakukan, ada di antara muslim yang melakukan kemaksiatan, melakukan kesalahan, maka tidak dibantu kemaksiatannya itu, tetapi ta'awunnya adalah dengan menasehatinya. Ya. Nah, dengan menasehatinya. Tayyib barakallahu fikum. Maka dari sini, kita harus memahami bahwasanya nasihat yang diberikan oleh saudara kita itu, ketika kita melakukan sesuatu yang kurang pas, melakukan sesuatu yang tidak tepat, itu adalah wujud kecintaan saudara kita kepada kita. Itu harus kita paham. Kalau saudara kita itu tidak cinta kepada kita, tidak menaruh perhatian terhadap kita, cuek terhadap kita, akan dibiarkan. Ngapain dinasihati? Ngapain dikasih arahan dan bimbingan? Ya. Saudara kita memberikan arahan, memberikan bimbingan, itu menunjukkan kecintaan dia kepada kita. Maka ini yang pertama yang harus kita rasakan. Dan kita ketika mendapatkan nasihat, bagi kita yang mendapatkan nasihat, harus melihat dari sisi itu. Ya. Adapun misalnya, ternyata salah di dalam, atau cara memberikan nasihatnya itu ada kesalahan, tidak tepat. Ya. Maka, sekali lagi, ini sisi pandang orang yang dinasihati. Ya. Maka, janganlah melihat dari sisi itu. Janganlah melihat dari sisi tidak tepatnya dia di dalam memberikan nasihat, tetapi lihatlah nasihat dia. Ini dari sisi orang yang diberi nasihat. Adapun orang yang memberi nasihat, ya, sebagaimana tadi, di antara bentuk ta'awun terhadap saudara adalah memberikan nasihat. Ya. Maka, karena niat kita adalah karena cinta kepada saudara kita. Yang namanya cinta itu menginginkan kebaikan. Dari kata nusih. Nusih itu juga menunjukkan apa? Iradatul khair lil ghair. Nusih. Menginginkan kebaikan untuk orang lain. Ya. Itu nusih. Sehingga dari situlah ada nasihat. Menginginkan kebaikan untuk saudara kita. Kalau kita memang menginginkan kebaikan untuk saudara kita, ya, karena kita cinta kepada saudara kita, maka orang yang memberi nasihat juga harus melihat, memperhatikan bagaimana dia memberikan nasihat agar saudara kita itu menerima nasihat yang kita sampaikan. Tidak asal maksudnya. Ya. Jadi, kalau memang niatnya kita itu supaya saudara kita itu baik, perhatikan cara menasihati. Jangan asal. Karena kalau asal, ya, kalau asal, bisa jadi hasilnya tidak tepat. Hasilnya tidak seperti yang kita inginkan. Nah, tayyib barakallahu fikum. Jadi, maksud saya di sini, masing-masing pihak itu melihat dari sisi yang seharusnya. Orang yang dinasehati, lihatlah nasihatnya, ya, tanpa melihat bagaimana dia menasehati, ya, karena yang terpenting adalah nasihat itu adalah untuk memperbaiki kita. Adapun orang yang menasehati, ya, maka perhatikan cara memberikan nasihat. Jangan lah, yang penting kan nasihati, diterima ya syukur, orang diterima ya ora apa-apa. Ya memang demikian, tetapi jangan asal maksudnya. Nah, karena maksud kita memberikan nasihat adalah menginginkan kebaikan untuk saudara kita. Baik, kembali kepada permasalahan kita, ahibati fila azzakumullah. Ketika seorang yang beriman antara satu yang lain, satu dengan yang lainnya itu diumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti satu tubuh dalam hal ta'atuf, ya, ta'awun, saling bantu dan saling tolong, maka ini harus kita perhatikan. Ya. Kita juga tidak selalu mampu menjalani dan menghadapi problematika kita masing-masing. Belum tentu. Maksudnya, ada saatnya, ada waktunya kita itu butuh pertolongan dan bantuan orang lain. Nah, dan minimalnya pasti, yaitu kita pasti membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mungkin kita itu bisa melakukan dan menghadapi seluruh problematika kita, masalah kita tanpa pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ingin dimudahkan urusan kita, ingin dibantu dan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka bantulah saudara kita. Kita ingat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allah fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Sungguh Allah Subhanahu Wa Taala itu berada pada pertolongan hambanya, maksudnya Allah akan menolong hambanya. Kapan itu? Makanal abdu fi auni akhihi. Selama hamba itu senantiasa menolong saudaranya. Nah, kalau kita ingin selalu mendapatkan pertolongan Allah, ingin selalu mendapatkan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, maka banyaklah menolong saudara kita. Tidak perlu dan tidak apa namanya, bukan diniatkan untuk supaya dia menolong kita, tidak, supaya kita ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan menolong saudara dengan maksud, ya mbok mengko butuh pertolongan karo tetanggane ya, ditolonglah sama tetangga. Itu tanpa kita niatkan, itu otomatis. Tetapi yang terpenting justru adalah yang disebutkan oleh Nabi di sini, yaitu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah menolong itu tidak harus lewat orang yang kita tolong. Makanya jangan pernah ketika menolong seseorang, membantu seseorang, jangan pernah berharapnya itu nanti akan dibantu dan ditolong oleh orang yang kita tolong tersebut. Kalau seperti itu bisa jadi akan kecewa. Karena bisa jadi orang yang kita tolong itu ya namanya orang macam-macam ya. Kadang ada istilah kan, ditolong tapi mentung, ya kan. Nah, ditolong malah menyakiti. Nah, kan ada orang yang kayak gitu. Kalau kita niat nolongnya itu supaya ditolong oleh orang yang model kayak gini, ya kecewa isinya. Tapi tidak demikian kita menolong siapapun yang kita tolong. Kita menolong saudara kita adalah untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah akan menolong kita lewat jalan yang manapun. Bisa lewat orang yang kita tolong, bisa juga lewat orang lain, bisa juga lewat hal-hal yang tidak melalui manusia. Tetapi yang jelas, pasti Allah akan menolong dan membantu kita. Nah, maka ahibati filah azzakumullah. Terkait dengan masalah ini, kita sebagai orang yang hidup bersama, tidak mungkin hidup sendiri. Maka perkara ini perlu dan sangat harus kita perhatikan. Pelajaran buat diri saya pribadi dan juga saudara-saudaraku semuanya. Mengingatkan diri saya pribadi dan juga mengingatkan saudara-saudaraku semuanya. Terkait dengan membantu dan menolong, yang perlu kita perhatikan, ada sebagian orang yang dia itu memerlukan bantuan, memerlukan pertolongan, tetapi enggan. Maksudnya memang tidak mau dan tidak ingin merepotkan orang lain. Sebenarnya dia perlu pertolongan, dia perlu bantuan, tetapi ada model orang yang dia itu enggak enak, malu, dan yang semisalnya untuk minta tolong kepada orang lain, ya sudah, dikerjakan sendiri, diupayakan sendiri. Nah, di sini perlunya sifat ini, dan itu yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini adalah dengan istilah ta'atuf. Ta'atuf itu ada unsur ta'awun, tetapi juga ada unsur ini, memperhatikan, ya, yaitu mencari-cari tafakut, ya. Maksudnya mencari-cari atau memperhatikan, ya, mencari saudara yang perlu perhatian mana, ya, yang perlu pertolongan siapa, tidak menunggu ada yang minta tolong, maksudnya itu unsur ta'atuf, ya. Bukan hanya sekedar membantu ketika diminta. Ketika ada yang nembung baru kemudian nolong, kalau enggak kemudian enggak nolong, tidak. Ini unsur ta'atuf di situ. Jadi ada ta'awun meskipun tidak ada permintaan. Ya. Di situ ada unsur tafakkut, yaitu mencari-cari, ya, memperhatikan orang di sekitarnya. Dan ini yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana banyak, ya, riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bagaimana beliau itu mencari-cari dan mempertanyakan kondisi para sahabat beliau. Misalnya, apa yang disebutkan, yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dan dihasankan oleh Al-Albani rahimahullahu taala, dari sahabat Abdullah ibn Buraidah, dari bapaknya radhiyallahu taala anhuma, Buraidah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'ahad al-ansara wa ya'uduhum wa yas'alu anhum. Diceritakan bahwasanya kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu mengecek para sahabat beliau, ya, disebutkan di sini ansar, ya, dan mengunjungi mereka, menanyakan keadaan mereka. Contoh, ya, barangkali kisah-kisah yang atau kejadian-kejadian yang pernah kita dengar. Apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari misalkan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang menanyakan sahabat, ya, yang dia itu ucapannya atau suaranya itu keras, ya, sahabat yang suaranya keras, yaitu Thabit ibn Qais. Sahabat Thabit ibn Qais radhiyallahu taala anhu, suara beliau keras. Kemudian ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat, meninggikan suara kalian di hadapan Nabi. Jangan mengeraskan suara kalian di hadapan Nabi seperti kalian mengeraskan suara di hadapan orang lain. Maka kalau kalian seperti itu, akan terhapus, ya, antah batu a'malukum wa antum la tash'urun, akan hangus amalan-amalan kalian dalam keadaan kalian itu tidak menyadari. Mendengar ayat ini turun, sahabat Thabit ibn Qais radhiyallahu taala anhu, ya, beliau menangis, ya, tidak datang ke majelisnya Nabi, dipertanya, beliau nanya, kemana sahabat ini? Kemudian ada yang menyamperi ke rumah, ya. Kemudian kondisi menangis, kondisi sedih. Kemudian disampaikan, karena takut, ya, merasa bahwasanya amalan ibadah dia selama ini gugur, hangus. Kenapa? Karena suara beliau tinggi. merasa bahwasanya beliau akan menjadi penduduk neraka. Baru kemudian disampaikan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira, bal huwa min ahlil jannah. Bahkan dia termasuk penduduk surga. Jadi bukan yang dimaksudkan di dalam ayat ini, itu bukan meninggikan suara-suara yang sekedar keras, bukan. Tapi maksudnya adalah mendahului apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Tetapi justru malah lebih mengedepankan ucapan dia atau ucapan orang lain dibandingkan dengan ucapan Allah dan Rasulnya. Nah, tidak memperhatikan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian juga bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan seorang sahabat, yang sahabat ini biasanya kalau hadir di majelis beliau, anaknya itu biasanya kemudian nyusul datang kemudian duduk di hadapan bapaknya ini. Suatu ketika kok enggak nampak ini. Maka Nabi pun bertanya, kemana ini orang? Biasanya ada sama anaknya, ini kok enggak ada. Maka disampaikan bahwasanya anaknya telah meninggal. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mendatanginya. Bagaimana juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan seorang perempuan miskin yang nampak lama tidak kelihatan. Ini para ulama berselisih apakah ini itu satu riwayat dengan seorang perempuan yang biasa membersihkan masjid, ataukah yang lain. Sebagian ulama membawakan riwayat ini sama tetapi berbeda cerita. Datang ketika perempuan ini tidak kelihatan sekian lama, kemudian Nabi SAW bertanya, dikabarkan sakit. Kemudian Nabi SAW mengunjungi. Kemudian Nabi berpesan kalau kemudian meninggal untuk dikabari. Kemudian ternyata Nabi SAW dikabarinya telat, yaitu di esok harinya, karena malam-malam meninggal, dikuburkan malam hari. Kemudian Nabi menegur para sahabatnya, kenapa tidak ngasih tahu. Dan cukup banyak kalau kita melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam perhatian, bukan hanya sekedar nunggu, bukan hanya sekedar minta nunggu kalau ada yang minta tolong, tapi Nabi perhatikan siapa sih barangkali yang ada minta tolong, minta bantuan. Nah, barakallahu fikum. Jadi ahibati fila azzakumullah, kita kadangkala kurang perhatian dalam masalah ini, mungkin karena kesibukan dan hal yang lain. Maka ketika misalnya, walhamdulillah kita di zaman modern, media yang ada bisa dimanfaatkan untuk saling mengingatkan. Barangkali ada ikhwah yang tahu saudaranya sakit, ada saudaranya yang masuk rumah sakit, ada saudaranya yang anaknya sakit, butuh bantuan, dan yang semisalnya ada yang terkena musibah perlu dibantu dan seterusnya. Barangkali ada seorang ikhwan yang ngasih tahu, barangkali punya grup, misalkan grup Banyumas atau Purwokerto atau grup daerah tertentu, ngasih informasi. Walhamdulillah kita berterima kasih pada yang ngasih informasi. Kita kadang gak perlu susah-susah, kita nyari-nyari informasi juga kadang belum tentu langsung dapat. Maka kalau ada yang memberikan informasi kayak gini, ya kita bersyukur. Kalau kita ada kelonggaran waktu, ya menjenguk, menolong, memberikan bantuan sebisanya. Kalaupun tidak, ya minimal mendoakan. Syukur, ya datang ngasih bantuan semampunya. Kalaupun tidak, ya kalau ada kesempatan, ya datang menjenguk misalkan. Kalaupun tidak, minimal apa, mendoakan, kan kayak gitu. Jangan justru malah kemudian merasa kalau kan mungkin karena grup sih ya, orang banyak, sebentar-sebentar ada informasi sing mriyang, sebentar-sebentar ada informasi orang yang perlu bantuan, sebentar lagi ada informasi ini itu. Kayaknya sering temen kayak gue. Maka ya disikapi dengan ya yang baik ya. Kalau kita bisa datang menjenguk, datang menghibur ya, ya itu lebih baik. Kalaupun tidak, minimal kita mendoakan ya, dan berterima kasih kepada yang memberikan informasi. Nah, dan tidak harus kok. Dan orang yang sakit atau orang yang kesulitan ini didatangi saja, ya, dijenguk saja, tok ya, tanpa dikasih, ditinggali bantuan apapun ya, nggak ngamplopin pun sudah seneng, ya, sudah menghibur, diperhatikan oleh saudaranya. Nah, jadi tidak harus dan tidak mesti orang yang sakit itu perlu bantuan apa berupa dana, tidak mesti. Bisa jadi dia adalah orang yang lebih kaya dibandingkan dengan kita. Apakah kalau lebih kaya kemudian lah wis ora perlu dijenguk, lah wis duit akeh iki. Ya enggak. Ya. Kita enggak harus memberikan bantuan berupa dana. Ya. Cukup dengan perhatian kita datang sebentar mendoakan. Atau kalaupun enggak sempat mendatangi, mengunjungi ya dengan doa barangkali lewat WA ya, atau pesan kepada temannya. Ya. Ini mal demikian. Menunjukkan apa? Perhatian. Ini perhatian yang di sini. Jadi kembali ke hadis awal kita, ini adalah menunjukkan hubungan yang erat antara seorang muslim dengan muslim yang lain, seperti satu jasad. Diumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti satu jasad. Sehingga ahibati fil azakumullah ya, semampunya kita, sebisanya kita memberikan perhatian dan pertolongan kepada saudara-saudara kita ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki keadaan kita dan menguatkan ya, keimanan kita, sehingga apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini itu pun bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat khususnya diri saya pribadi, dan juga semoga bermanfaat untuk saudara-saudariku semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.